Masya Allah, ajib ya Ustaz ya, pemandangannya Ustaz. Iya, ajib banget Masya Allah. Alhamdulillah. Cuman sayang, ada anjingnya. Oh gitu Ustaz. Emang bagaimana Ustaz dalam Islam Ustaz, hukum melihara anjing Ustaz? Ya melihara anjing kan dalam Islam tidak boleh. Rasulullah SAW menyebutkan maniktana kalban, siapa yang memelihara anjing. Maka setiap harinya kata Rasulullah pahalanya akan berkurang satu kirat. Masya Allah. Rugi sekali kalau kita amalan kita setiap hari berkurang satu kirat. Itu hanya dalam hanya dengan memelihara jadi berkurang gitu Ustaz. Betul. Karena Rasulullah mengatakan begitu, maniktana kalban, siapa yang memelihara anjing berkurang dari pahalanya setiap harinya satu kirat. Kira-kira dalam perkara apa saat kira-kira kita bisa apa kita diperbolehkan untuk memelihara anjing? Disebutkan dalam hadis itu juga dari Abu Daud, Rasulullah SAW mengatakan maniktana kalban illa, kata Rasulullah, kalbu masyiah au sa'id, siapa yang memelihara anjing kecuali anjing untuk apa namanya menjaga binatang ternak atau anjing untuk menjaga tanaman yang sifatnya itu untuk keperluan dan dibutuhkan begitu, atau anjing berburu, maka itu diperbolehkan. Kenapa? Karena kaidah mengatakan bahwa sesuatu yang diharamkan sad dan lizariah menjadi boleh ketika ada hajat, dan ini ada hajat, ada kebutuhan begitu, dimana kita butuh untuk menjaga binatang ternak kita dari serigala misalnya, atau anjing tersebut kita gunakan untuk berburu. Karena di zaman dahulu ya mereka menggunakan anjing-anjing untuk berburu rusa ataupun yang lainnya. Maka yang seperti itu ya diperbolehkan oleh syariat kita. Kira-kira apa batasan-batasannya Ustaz? Dalam kita misalnya apa melihara anjing begitu, terus batasan-batasan apa yang perlu kita ketahui itu Ustaz? Ya jelas. Pertama bahwa kalau kita memelihara anjing, jangan sampai kemudian anjing itu kita masukkan ke rumah. Karena Nabi SAW mengatakan innal malaikata la tadkhulu fi kalbun la tadkhulu baitan fi kalbun wala surah. Malaikat itu tidak akan masuk ke rumah yang ada di dalamnya anjing, tidak pula ada padanya gambar-gambar bernyawa. Berarti kalau kita simpan atau kita pelihara anjing itu atau kita simpan di dalam rumah, menyebabkan akhirnya malaikat rahmat tidak akan bisa masuk ya ke dalam rumah kita. Nah, kemudian juga yang kedua, kita berusaha untuk menjadikan anjing itu pada satu tempat yang menyebabkan tidak terkena apa namanya jilatannya. Karena jilatan anjing itu kan kata Rasulullah SAW najisnya berat. Ya. Berat ya. Kata Rasulullah SAW, "Idza walagha al-kalbu fi ina'i ahadikum," apabila anjing menjilat bejana seseorang, falyaghsilhu sab'an, hendaklah ia mencucinya 7 kali, ulahunna bit-turab, yang pertama dengan tanah. Nah, kalau misalnya kita anjing itu biarkan anjing itu atau dia kencing atau berak di rumah kita dan yang lainnya kena najis, itu tentu akan sangat merepotkan kita, terlebih juga malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah kita. Nah, di sini juga kita harus jangan sampai anjing itu ya mengotori rumah kita dengan najis-najisnya, atau malah menjadikan malaikat rahmat tidak mau masuk ke dalam rumah kita. Berarti kalau memelihara anjing itu kita harus memahami kaidah-kaidah seperti itu ya Ustaz ya? Iyalah, harus kita pahami betul, agar kemudian tidak malah merugikan kita. Jadi di masyarakat luas, Tat, kan kita tahu banyak mereka tuh yang memelihara anjing, Tat. Dan ini makin diperparah dengan yang mereka lihat itu contoh-contoh yang ada di TV misal, Tat. Mereka melihat banyak selebritis, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang mereka punya anjing-anjing yang walaupun notabene anjing-anjing hias misalnya kan, bahkan diperlombakan Ustaz. Dan mereka berhubungan bebas gitu Ustaz. Iya. Maksud berhubungan bebas di sini mereka memeluk bahkan mencium, dan mereka nggak merasa risih atau jijik dengan segala air liurnya dan lain-lain Ustaz. Bagaimana Ustaz kira-kira? Itulah fenomena, iya, sudahlah masyarakat kita ini apa namanya jauh dari pemahaman yang benar terhadap agama. Sudah begitu juga tontonan-tontonannya itu mengesankan kepada mereka yang awam, seakan-akan bahwa itu sesuatu yang lumrah-lumrah saja begitu. Sehingga ya jatuhlah mereka dalam berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Padahal agama kita sudah menjelaskan bahwa apa namanya memelihara anjing itu tidak diperkenankan. Ya bahwa anjing itu bisa mengusir malaikat rahmat dari rumah kita. Kecuali ada tujuan-tujuan yang tadi itu, Ustaz. Betul. Ustaz. Terus hikmah pelarangan anjing ini dalam Islam apa kira-kira, Ustaz? Yang bisa kita ambil. Hikmahnya besar sekali. Kenapa demikian? Karena terkadang seseorang itu terpengaruh dengan binatang peliharaan. Contoh misalnya ketika Rasulullah SAW mengatakan as-sakinatu fi ahlil ghanam, ketenangan itu pada pemilik kambing, ya pemilik kambing, orang yang biasa memelihara kambing, di mana dia biasa bergumul dengan kambing, itu akan memberikan sifat yang baik begitu. Bagi kambing itu kan binatang yang berkah. Demikian juga kata Rasulullah SAW, walfar walfakhru walkhoyala fi ahlil wabar. Ya, adapun kecongkakan, kesombongan, ya, itu terletak pada ahlul wabar yang mereka tuh biasa memelihara unta. Itu menunjukkan bahwa binatang pelihara itu bisa mempengaruhi. Apalagi ya orang yang memelihara anjing berarti tentu dia akan setidaknya terpengaruh lah ya dengan sifat anjing itu sendiri. Walaupun tidak memakan dagingnya, Ustaz, ya. Walaupun tidak memakan dagingnya. Ini yang pertama ya. Apalagi dalam Al-Qur'an ketika Allah menyebutkan tentang sifat-sifat anjing ternyata tidak baik sekali. Seperti Allah menyebutkan tentang perumpamaan ya, watlu 'alaihim naba alladzi atainahu ayatina fansalakha minha. Bacakan kepada mereka kabar tentang orang-orang yang kami ajarkan kepada dia ayat-ayat kami. Kemudian ia lepas dari ayat-ayat kami itu. Ya fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Lalu syaitan mengikuti dia, lalu ia pun menjadi sesat. Walau syi'na larafa'nahu biha. Padahal kalau kami kehendaki, kami akan angkat ia dengan ayat-ayat kami itu. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Akan tetapi sayang, kata Allah, dia lebih condong kepada bumi dan mengikuti hawa nafsunya. Lalu Allah memberikan permisalan, famatsaluhu kamatsalil kalb. Perumpamaan dia itu seperti perumpamaan anjing. Al-Imam Ibnu Qayyim ketika menyebutkan tentang sifat anjing, kata Ibnu Qayyim, anjing itu termasuk binatang-binatang yang tidak bagus ya, yang buruk begitu. Lihat saja anjing kalau diberikan daging segar dia tidak mau. Dia maunya bangkai. Anjing selalu menjulurkan lidah. Ya. Yang merupakan kiasan tentang betapa dia itu sangat mengikuti hawa nafsu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ya sering kali menjadikan anjing itu sebagai perumpamaan orang yang mengikuti hawa nafsu. Rasulullah SAW juga dalam hadis disebutkan demikian. Ya, wasaya di kaum setelah Rasul mengabarkan tentang umat Islam ini, ya, bahwa umat Islam akan berpecah belah. Kemudian Rasul mengabarkan bahwa akan datang suatu kaum tatajaru fihim al-ahwa kama yatajaru kalakalabu fisah. Apa fisahibih? Apa akan datang suatu kaum yang mengalir dalam tubuhnya hawa nafsu sebagaimana penyakit rabies anjing itu mengalir pada tubuhnya. Nah, ini juga perumpamaan yang sangat buruk sekali. Nah, ini di antara hikmah kenapa kita dilarang untuk memelihara anjing. Di antara hikmahnya juga sudah kita sebutkan tadi bahwa anjing malah menyebabkan malaikat rahmat tidak mau masuk ke dalam rumah kita. Ya. Dan ini jelas kerugian. Demikian pula menyebabkan kita berkurang pahala kita. Belum lagi najis-najis yang ada pada anjing, ya, yang ada pada air liurnya, demikian pula pada kotorannya, ya. Nah itu perkara-perkara yang di antara hikmah-hikmah yang agung. Kenapa kita tidak ini apa? Kenapa kita dilarang oleh Allah dan Rasulnya untuk memelihara anjing? Gitu. Oh gitu ya, Sat. Syukran, Sat, atas penjelasannya, Sat. Iya, betul, saya. Sat, ngomong-ngomong udah masuk waktu sholat, Sat. Iya, kita sholat aja dulu ya. Sholat aja. Okay.